Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan matan Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa, kita akan membaca penjelasan dari para ulama, di antaranya syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan matan yang berkaitan dengan rukun iman yang keenam, sebagaimana terdapat pada fotokopian di situ. Qauluhu, ucapan beliau, yakni Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Imam At-Tahawi namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azri Al-Misri Al-Hanafi Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan tahun 239 Hijriah, dan beliau seorang ulama kaum muslimin, mempunyai buku yang sangat bermanfaat, di antaranya matan ini yang merupakan poin-poin atau inti-inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun sering kita sebutkan ada beberapa kalimat yang dikritik oleh para ulama dibenarkan, dan ini semua menunjukkan bahwa al-ismah, kesempurnaan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun derajat keilmuan seseorang, maka dia tergelincir juga, dan tidak mungkin kemudian sepakat umat ini di dalam kesesatan, maka ulama yang lain mengkritiknya, membenarkannya. Sehingga apa yang ada, yang kemudian ditetapkan menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah ijma' kaum muslimin. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Sebagian para ulama membicarakan hadis ini, tetapi maknanya benar, tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka matan ini adalah matan yang sangat bagus, menunjukkan inti-inti poin-poin yang menjadi akidah kita. Dan akidah itu adalah keyakinan yang kuat yang mengikat pada hati seseorang. Keyakinan yang kuat yang mengikat pada hati seseorang, itu namanya akidah. Di dalam matan ini yang sederhana, bisa dikatakan ringkas juga, disebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara syarah dari akidah Tahawiyah ini yang bagus adalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is. Dan buku-buku Imam At-Tahawi yang lainnya seperti Muskilul Athar dan yang lainnya dari buku-buku yang bagus. Kemudian juga pada pertemuan yang telah lewat kita sebutkan tentang permasalahan beriman kepada hari akhir, dan itu semua masuk di dalam rukun iman yang kita sekarang lagi membahasnya. Beliau sebutkan di situ, qauluhu, ini berkata Imam At-Tahawi, Qauluhu, ucapan beliau, wal iman, dan iman itu adalah wal imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir yakni hari yang tidak ada lagi setelah itu. Karena itu adalah hari yang paling akhir, tidak ada setelahnya. Tidak ada hari setelah itu. Kemudian yang terakhir adalah wal qadari, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarihi, baik yang bagus ataupun yang jelek. Wa huluhi wa murhi, yang manis demikian juga yang pahit, minallahi taala, bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan berbicara panjang lebar dengan apa yang Allah mudahkan nanti pembicaraannya tentang masalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu manis bagi kita dari rezeki yang lapang, dari mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan sebagainya. Demikian juga ketetapan Allah, takdir Allah yang pahit. Walaupun mungkin di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bagus. Seperti sakit, demikian juga musibah. Nasallahu alafiyah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kebaikan. Demikian juga kematian, demikian juga mungkin peperangan dan sebagainya. Walaupun di situ mungkin ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya beriman dengan ini semua. Takdir Allah, ketetapan Allah, baik yang manis demikian juga yang pahit bagi diri seseorang. Sebelumnya kita akan sedikit membicarakan hal-hal yang mungkin kurang dalam pembahasan-pembahasan telah lewat. Di sini kita akan sedikit membahas tentang permasalahan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas pada pertemuan telah lewat sedikit tentang permasalahan ini, tapi akan kita bicarakan sedikit tentang kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling akhir, yakni Al-Qur'an. Karena di antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab yang paling agung adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu adalah sebagai penghapus dari kitab sebelumnya yang telah dirubah oleh manusia sesuai dengan hawa nafsu mereka, sebagaimana orang Yahudi bagaimana merubah ayat rajam bagi orang yang telah menikah dan dia berzina. Demikian juga Injil juga dihapuskan oleh orang-orang Nasrani sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Al-Qur'an Allah SWT menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikra, Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Menjaga di hati-hati para penghafal ilmu. Menjaga Al-Qur'an itu di hati-hati para penghafal Al-Qur'an yang terus-menerus. Dari berbagai ta'if, dari berbagai kelompok-kelompok, firaq, mereka sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah tidak berubah. Mereka berlomba-lomba. Demikian juga di kalangan kita, alhamdulillah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berusaha untuk kemudian di situ tempat-tempat menghafal Al-Qur'an, tahfidzul Qur'an. Demikian juga orang-orang sufiah, bagaimana kita lihat mereka berlomba-lomba dididik anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, bahkan merasa bangga apabila di antara anaknya menghafal Al-Qur'an. Nasallahu taala ayyirzuqana waladan salihan, auladan salihan. Ini mereka menghafal Al-Qur'an, orang-orang sufiah. Bahkan mereka melakukan musabaqah tilawatul Quran, lomba untuk orang yang paling bagus hafalannya dan sebagainya. Dan kita Ahlus Sunnah tidak boleh kemudian tertinggal dari apa yang mereka lakukan. Dan Al-Quran, sini akan kita sebutkan sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, Muqaddimah Mufidah, pembukaan yang bagus, yang bermanfaat. Tutkar fi awali tafsir, yang disebutkan di awal tafsir qabla al-Fatihah, sebelum membahas tentang permasalahan surat Al-Fatihah. Ini akan dibicarakan di sini, surat yang dikenal dengan Madani dan Makki. Berkata beliau, menukilkan ucapan ulama yang lain, qala Abu Bakar bin Ambari hadatsana Ismail bin Ishaq al-Qadhi hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hamam an Qatadah qala, beliau mengatakan, dan ini bisa dikatakan ucapan yang benar, ucapan Qatadah ini muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, murid terbaik yang kedua dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang sahabat yang paling akhir umurnya. yang ada di Basrah. Yang ada di Basrah di Irak itu yang paling akhir meninggal adalah Anas bin Malik. Oleh karena itu beliau punya murid yang banyak. Adapun secara mutlak yang paling akhir meninggalnya adalah Abu Tufail, Amr bin Wasilah radhiyallahu anhu, itu yang paling akhir. Di antara murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi SAW untuk dipanjangkan umurnya. Untuk diberkahi umurnya. Ini didoakan oleh Nabi SAW untuk diberkahi umurnya. Adapun dipanjangkan umurnya, doa dipanjangkan umurnya nanti akan kita bahas. Itu adalah makruh. Nabi mendoakan Allahumma barik lahu fi malihi wa wala wa auladi. Ya Allah, berikanlah barokah kepada harta dia, demikian juga anak-anak dia. Doanya Nabi Allahumma aksir, banyak perbanyakkanlah ya Allah. Dan benar akhirnya beliau pun mempunyai anak, demikian juga harta, dan dipanjangkan umurnya, panjang beliau ini. Ini beliau di antara muridnya adalah Qatadah. Yang paling kuat dikatakan oleh para ulama adalah Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Abu Bakar, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, Abu Bakar Az-Zuhri, kemudian Qatadah bin Di'amah, Abu Khattab, kemudian yang ketiga adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullah taala. Berkata di sini beliau Qatadah, nazala bil Madinah minal Quran, mungkin bisa ditulis. Nah, ini ayat, yakni surat yang turun di Madinah. Berarti dikenal dengan apa? Madani. Ada di situ Madani, ada Makki. Minasurati Madani umpamanya. Termasuk dari surat Madani, ya ini yang turun di Madinah. Surat yang turun di Madinah adalah nazala fil Madinah minal Quran Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu turun di mana? Di Madinah. Kemudian wa Al-Imran. Al-Imran, surat Al-Imran. Al-Baqarah kurang lebih 2,5 juz. Kemudian Al-Imran yakni 1 juz lebih. Hampir 2 juz. Kemudian An-Nisa, surat An-Nisa. Wal-Ma'idah. Wa Bara'ah yakni At-Taubah. Iya. Itu yang penting. Ada surahnya Ar-Ra'd, Wan-Nahl, Wal-Hajj, Wan-Nur, Wal-Ahzab, Wa Muhammad, Wal-Fath, Wal-Hujurat, Wal-Rahman, Wal-Hadid, Wal-Mujadalah. Tadi yang penting. Ini surat-surat yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Ma'idah, At-Taubah. Kalau secara lengkap ini. At-Taubah, Wal-Ra'd, Wan-Nahl, Wal-Hajj, Wan-Nur, Wal-Ahzab, Wa Muhammad, Wal-Fath, Wal-Hujurat, Wal-Rahman, Wal-Hadid, Wal-Mujadalah, Wal-Hasyr, Wal-Mumtahanah, Was-Sof, Wal-Jum'ah, Wal-Munafikun, Wat-Taghabun, Wat-Tolak. Demikian juga wa ya ayyuhallazi na'am, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu mahallallahu lak tahrim. Demikian juga idza ja'a nasrullah. Ha'ula'i suwar, surat-surat ini nazalat di Madinah, turun di Madinah. Ini, jadi yang penting tadi surat-surat panjang tadi. Kalau yang belakangan itu adalah yang agak pendek. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah. Urut ini. Kemudian Taubah. Yang lainnya adalah Wasa'iru Suwar di Mekah. Surat yang lain di Mekah. Berarti banyak. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114. Berarti banyak sekali yang diturunkan di Mekah. Yang perlu ingat, kita ingat tadi, yang awal tadi, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Wat-Taubah. Kemudian dikatakan di sini juga, fa'amma adadu ayatil Quran al-Azim, yakni jumlah ayat ini. Para ulama, karena mereka bergelut dengan agama, dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan di antara mereka mungkin kesederhanaan, atau mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala nikmat. Entah berupa rezeki yang Allah berikan kepada dia sehingga dia bersungguh-sungguh untuk belajar. Di antara mereka benar-benar sibuk dengan masalah Al-Quran ini sampai meninggal. Sehingga tidak kemudian suatu yang aneh untuk mereka mengetahui seperti di sini jumlah ayat. Ada 2 ayat Quran, fasitah alaf ayat. 6.000 ayat. Tetapi tambahannya berapa terjadi khilaf. Yang penting 6.000. Kalau kita dulu pernah ingat ya, ini 6.660 seperti itu kan? Hampir mirip sudah. Semakhtulifa fi mazada ala dalik ala aqwal fa minhum man lam yasid ala dalik wa minhum man qala wa mi'ata ayat wa arba ayat. Sebagian mengatakan ditambah 204. Ada yang mengatakan tidak ditambah sedikit pun. Intinya 6.000. Itu yang kita ingat seperti itu. Ini ayat di dalam Al-Qur'an jumlahnya seperti itu. Kemudian dibicarakan juga berkata Mujahid juga hadza ma'asaina minal Qur'an wa huwa 300 wa alf harf wa ahadat wa 20 alf harf wa 100 wa 80 harfan. Jumlah huruf sekarang. Jumlah hurufnya itu adalah 300.000 tambah 321.180 huruf. 321.180 huruf. Salasamiyah alf. Wa ahad wa isrun alf. Wa mi'ah wa samanun harfan. Demikian jumlahnya. 321.180 huruf. Bisa dihitung. Nah sekarang pakai komputer mungkin bisa. Dulu mereka menghitung-hitungnya. Wa qala salam Abu Muhammad Al-Hammani, dikatakan salam bin Abu Muhammad Al-Hammani mengatakan innal hajjaj jama'al Qur'an wal huffat wal kutab. Hajjaj bin Yusuf yang demikian bengisnya kita ketahui. Sampai disebutkan orang ini sebagian mengkafirkannya. Sebagian sahabat tidak mengkafirkannya. Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma sholat di belakang beliau. Orang inilah yakni Hajjaj bin Yusuf inilah yang memenggal kepala Abdullah bin Zubair kemudian disalib di Ka'bah. Allahu musta'an. Bersamaan dengan itu dikatakan di sini qalu wa kana al-Hajjaj yaqra'u fi kulli lailah rubu' Qur'an. Hajjaj bin Yusuf yang demikian bengisnya, panglima perangnya dari Yazid bin Muawiyah, keturunan Bani Umayyah, dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah serata-ratanya. Ketika Abdullah bin Zubair tidak mau mengalah, akhirnya dilempar Ka'bah itu dengan manjanik batu yang di situ ada api yang besar dengan ketapel yang besar. Kemudian dihancurkan Masjidil Haram sampai rata itu Ka'bah dengan tanah. Walaupun sebelumnya Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah sebagaimana yang diangankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah dibuat menjadi dua pintu. Kalau kita sekarang kita lihat bahwa Ka'bah itu satu pintu. Nabi mengatakan kalau tidak kemudian haditsu ahdi biqaumik, kalau tidak baru saja masuk Islam kaum kamu wahai Aisyah akan aku bangun Ka'bah itu dua pintu. Akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair ketika dia waktu itu menunjuk diri sebagai khalifah, maka waktu itu dibuat Ka'bah menjadi dua pintu. Kemudian setelah itu diratakan oleh Hajjaj bin Yusuf ini dan akhirnya dikepung dan berhasil dibunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan setelah itu dipancung. Ini terjadi khilaf di antara para ulama, para sahabat waktu itu apakah dia kafir atau tidak. Abdullah bin Umar sholat di belakangnya. Bersama dengan itu dikatakan di sini adalah wa kana Hajjaj bin Yusuf ini yaqra'u fi kulli lailah, membaca setiap malam rubu'ul Qur'an, seperempat Al-Qur'an itu. Ini sekitar 7,5 juz dia baca itu. Padahal sibuk dengan ini dengan itu dan orang ini hafal Al-Qur'an mungkin. Demikian dikatakan oleh Syekh Yahya Habibullahu taala. Demikian keadaan manusia. Qul ya'malu 'ala syaqilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Semua beramal berbuat dengan keadaan mereka masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dari pembahasan ini disebutkan bagaimana dia membaginya Al-Qur'an itu fal awal ila akhir an'am. Demikian dibagi dia. Dan ini Al-Qur'an dibagi menjadi seperempat. Jadi setiap 4 hari dia khatam Al-Qur'an di Hajjaj ini. dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian sampai akhir surah Al-An'am. Ini akhirnya disebutkan di sini. Ini Al-Quran biasa para ulama ada di situ dibagi menjadi separuh, bagi menjadi seperempat, sebagian sebagaimana sekarang kita kenal menjadi 30 juz. Ini hajat dikatakan, innal hajat, tadi sudah sirah dia seperti itu tadi disebutkan. Innal hajat jama'al qurra wal hufadz wal kutab. Dia mengumpulkan para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para penulis Al-Quran. Faqala, dia katakan, akhbiruni anil Quran kulihi kam min harfin huwa. Kabarkanlah kepadaku dari Al-Quran berapa huruf dia ini. Kemudian disebutkan sebagaimana tadi kita sebutkan, hampir mirip. Kemudian mereka mengatakan, fa'akhbiruni an nisfihi. Beritahukan kepadaku separuhnya. Separuh Al-Quran itu di mana? Yang bisa ditulis. Fa'idha huwa ila alfa min qawlihi fil kahfi wal yatalattaf. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Kalau dalam Al-Quran-Al-Quran Jawa, yang kita kenal, yang kita menghafal dengannya, terbitan Toha Putra itu ada tanda merah. Ya enggak? Di tulisan wal yatalattaf dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, wal yatalattaf. Itulah separuh Al-Quran. Ini separuhnya. Kemudian dibicarakan ini pembahasan tentang di mana itu seperempat yang pertama, kemudian setengah, kemudian tiga perempat, dan akhir, dan yang lainnya. Kemudian dibicarakan juga, jadi jumlahnya huruf tadi sudah disebutkan. Kemudian disebutkan di sini makna surah. Makna surah, surat, surat itu maknanya terambil dari kalimat al-ibanah, yakni pemisah. Ini makna dari surat. Surat itu artinya berarti pemisah. Kemudian sebagian mengatakan bahwa itu adalah kumpulan, minal jama' wal ihathah, kumpulan dan yang meliputi. Itu makna surat. Makna surat adalah itu. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui makna surat, yakni pemisah, sekarang makna ayat. Wasumiyat ayah li'anha ajabun yu'jibul basar anitakallum. Dikatakan ayat karena dia itu ayat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang aneh, yang menakjubkan. Dinamakan ayat karena dia menakjubkan. Manusia tidak mampu menandinginya. Manusia tidak mampu menandinginya. Ini makna ayat. Sebagian mengatakan ayah, yakni maknanya alamat, alamat, tanda. Kemudian dikatakan juga qala al-Qurtubi ajma'u 'ala annahu laisa min al-Qur'an shay'un min at-taraqib al-jamiyah. Al-Qur'an tidak ada dari kalimat-kalimat yang sempurna ajami, tidak ada. Kalimat selain Arab tidak ada. Al-Qur'an tidak ada kalimat yang sempurna yang dia itu kalimat Inggris atau mungkin Jawa atau yang lainnya atau Indonesia, tidak ada. Wajmau anafihi a'laman min al-ajamiyah. Sepakat juga mereka para ulama, itu ada nama-nama yang dia itu bukan Arab. Apa itu? Ka Ibrahim, wa Nuh, wa Lut. Jelas. Nama para nabi semuanya itu adalah bukan Arab, kecuali siapa? Muhammad atau Ahmad. Kecuali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah nama-nama bukan Arab. Kemudian berikutnya waqtalafu hal fihi syai'un min ghairi dzalik bil ajamiyah. Khilaf, apakah di situ ada kata selain nama yang dia itu bukan Arab. Ini khilaf. Sanabar sebagian mengatakan seperti itu. Demikian juga kalimat-kalimat yang lain. Terjadi khilaf apakah di situ ada kata yang dia itu bukan nama yang dia bukan Arab. Sebagian mengatakan bahwa dia itu adalah mimma yuwafiqu ajamiyah bahwa mimba bima tawafaqat fihi lughah. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah bahasa Arab, tetapi kebetulan bahwa dia itu adalah bukan bahasa Arab, seperti Sundus dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat, kata-kata yang berkaitan dengan apakah dia itu ajami bukan Arab atau dia Arab. Ini pembahasan sedikit tentang masalah ayat-ayat, demikian juga surat, jumlah dan sebagainya di dalam Al-Quran. Kemudian juga kita sedikit membicarakan tentang masalah beriman kepada para rasul. yang dulu sedikit belum kita sebutkan. Yang disebutkan di dalam hadis bahwa jumlah para nabi itu adalah lebih dari 100.000. Dan jumlah para rasul itu sekitar 300.000. Sekarang kita bicarakan sebagian dari nama-nama mereka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, masyhur di kalangan kita. Sebagian lagi disebutkan dalam hadis sehingga kita mengetahuinya, tapi kadang kita tidak mengenalnya. Adapun seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Daud, Sulaiman, demikian juga ulul azmi, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh dan sebagainya, masyhur di kalangan kita. Tapi di situ ada beberapa nama para nabi yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan kadang kita luput atau mungkin tidak mengetahui. Kita pernah dulu menyebutkan seperti Daniel. Demikian juga yakni Samuel, yang banyak menggunakan ini biasanya orang-orang Nasrani. Demikian juga Yusha bin Nun. Tiga nama ini yang nanti akan kita bicarakan. Dan termasuk dari sunnah Nabi SAW itu adalah Yusama ba'duna ba'du bi asma'il anbiya, memberi nama satu dengan yang lain dengan nama-nama para nabi, mereka para rasul. Bagaimana Nabi SAW beri nama anaknya dengan Ibrahim, walaupun beliau Nabi SAW anaknya meninggal ketika waktu kecil, Ibrahim dari Maryam Qibtiyah. Kita akan sebutkan di sini tentang nama-nama para rasul itu yang disebutkan di dalam tafsir, demikian juga di dalam Sahih Bukhari atau buku-buku yang lain. Kita bicarakan di sini di antara rasul kisahnya Samuel, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam surat Al-Baqarah, di akhir dari juz yang kedua, tentang disebutkan kisah waktu itu Nabi Daud, demikian juga waktu itu bersama dengan Talut. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan kisah yang terjadi dari kaumnya setelah Nabi Musa, dari Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min Bani Musa. Tidak kamu mengetahui tentang malak, pimpinan-pimpinan dari Bani Israel. Dikatakan Bani Israel kenapa? Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Ya, ini dari keturunan Nabi Ya'qub. Karena Nabi Ibrahim AS punya dua anak. Pertama adalah Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian dari keturunan Nabi Ishak itulah Ya'qub. Sampai kemudian nanti ada Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Dawud dan sebagainya. Adapun dari Nabi Ismail hanya satu dari keturunan yang menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini pemimpin-pimpin Bani Israel, mimba di Musa, setelah Nabi Musa, setelah beberapa saat meninggalnya Nabi Musa, itqalu linabihim lahum aslana malikan nuqatil fisabilillah. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka, siapa nabi mereka ini yang dibicarakan? Jadi setelah Nabi Musa meninggal beberapa saat, kemudian mereka itu ditindas, Bani Israel ini, oleh musuh. Kemudian mereka berkata kepada nabi yang diutus kepada mereka itu, ib'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Yani bangkitkan, utuslah untuk kami malik, raja, nuqatil, untuk sama-sama kami berperang, fisabilillah, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditindas waktu itu. Ini untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 246. Qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah hadza nabi huwa Yusha' bin Nun. Nabi ini adalah Yusha' bin Nun, kemudian dikritik oleh Ibnu Katsir menyebutkan ucapan para ulama yang lain. Hadzal qaul bait, ucapan ini adalah jauh li anna hadza kana ba'da Musa fi dahrin tawil. Karena ini adalah setelah Nabi Musa dengan waktu yang sangat panjang, dan Yusha' bin Nun nanti akan kita sebutkan kisahnya bahwa beliau inilah Yusha' bin Nun itu yang menemani Nabi Musa ketika mencari ilmu di hadapan Khadir alaihi salam. Maka di sini jauh kalau kemudian dikatakan Yusha' bin Nun. Kemudian disebutkan di sini wa qala mujahid huwa Samuel alaihi salam. Samuel. Shin mim wawu ya dan lam. Samuel. Samuel itu yang kita kenal. Dan kebanyakan yang mempergunakan nama ini adalah orang-orang Nasrani. Sebenarnya juga ulama'alam, sayangnya ini dari tafsir beliau Ibnu Katsir, dari ucapan-ucapan para ulama, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mungkin mereka merasa agak canggung untuk memberi nama dengan Samuel. Padahal itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ucapannya Mujahid. Waqad qala Muhammad bin Ishaq, juga ucapannya Muhammad bin Ishaq, an Wahab bin Munafih, bahwa Samuel bin Bali bin Alqamah bin Tarham ila akhirihi bin Alqamah bin Abi Ya'sya bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ini yang rajih ulama adalah itu. Ini kisahnya disebutkan. Jadi akhirnya orang Bani Israel ini ketika ditindas meminta kepada nabinya siapa? Samuel. Untuk meminta kepada Allah SWT dibangkitkan orang yang memimpin mereka untuk menghadapi orang-orang yang menindas mereka. Qala, maka nabi ini Samuel ini mengatakan qala hal asaitum intawa in kutiba alaikumul qital. Dia mengatakan mungkin kalau dituliskan diwajibkan atas kalian itu berperang, ala tuqatilu, kalian tidak mau perang. Kalian meminta pemimpin supaya ikut berperang, nanti kalau berperang kalian malah pergi, tidak mau. Dan itu memang ulama'alam mungkin kebiasaan orang-orang Bani Israel. Bagaimana waktu itu Nabi SAW menyebutkan kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Kisahnya dia ketika diperintahkan. Yani Bani Israel ini diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menghadapi musuh yang ada di suatu negeri. Akhirnya ketika Nabi Musa sudah bersiap-siap, demikian juga Harun alaihissalam. Alaihimussalam. Maka dia mengatakan, idhab anta warabuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi kamu, warabuka dan rob kamu. Pergi kamu dan Allah SWT, faqatila, kalian berdua berperang saja. Innaha huna qa'idun, kami duduk-duduk saja. Ini ucapan mereka. Demikian juga di sini. Nabi ini sudah memperingatkan, nanti kalau Allah memerintahkan kalian berperang, kalian tidak mau berperang. Kemudian mereka mengucapkan alasan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Bagaimana kami tidak mau berperang di jalan Allah? Kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Demikian juga dipisahkan dengan anak-anak kami. Ini ucapan mereka. Falamma kutiba alimul qitalu tawallu ila qalilan minhum. Ternyata ketika diwajibkan pada mereka itu peperangan, berpaling mereka ini semuanya kecuali sedikit. Wallahu alimun bidzalimin. Allah lebih mengetahui siapa yang mereka itu zalim. Sampai disebutkan kisahnya bahwa di antara ayat-ayatnya itu adalah di situ ada tabut peti. Fihi sakinatu mir rabbikum, itu ada ketenangan peti itu. Peti kalau kita termasuk bid'ah mempergunakan peti mayat. Tapi di sini peti yakni wala alam bagaimana bentuknya itu adalah tanda yang Allah turunkan. Inna ayata mulki ayati yakum tabutu fihi sakinatu mir rabbikum. Di antara ayat kebesaran. Karena waktu itu akhirnya Nabi ini menunjuk Thalut dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Thalut. Mereka mengatakan bahwa dia itu tidak mempunyai harta. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu aku bil mulki minhu. Kami lebih pantas dari mereka daripada Thalut ini, dari satu sukunya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak punya harta. Kerjanya itu cuma sebagai tukang dikatakan yakni penyamak kulit itu. Untuk buat sepatu dan sebagainya, kerjanya itu saja. Orang yang miskin. Benar akhirnya ketika ditunjuk pemimpin untuk memimpin mereka dalam peperangan ditunjuk Thalut mengatakan dia tidak punya harta. Dia tidak punya harta. Orang yang miskin. Kemudian Nabi mengatakan qala inna Allah astofa wa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yani Allah memberikan dia itu kuat dalam hal ilmu demikian juga badan. Di antara mereka para ulama mengatakan syarat pemimpin itu mempunyai apa? Mempunyai ilmu dia, juga mempunyai badan yang kuat, yang sehat. Sebagian mengatakan seperti itu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kerajaan bagi yang Allah kehendaki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan Thalut ini. Dan Daud, karena Daud waktu itu sebagai salah seorang dari apa? Dari pasukannya Thalut ini. Wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka. Yani kemudian Nabi Daud yang dia itu diberikan oleh Allah SWT kekuasaan, kemampuan untuk bisa membuat baju besi. Yani dibuat bahwa dia itu ringan, mudah. Dibuat oleh Nabi Daud. Wa qatala Daud Jalut. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan yakni kemampuan kepada Nabi Daud untuk membunuh Jalut. Dan Allah berikan kepada Nabi Daud itu kerajaan. Ini kisahnya Samuel. Dikatakan di sini kisahnya bahwa asalnya mereka itu adalah Bani Israel dalam keadaan istiqomah. Kemudian mereka melakukan kemaksiatan, menyembah patung-patung dan sebagainya sampai kemudian ditindas dan kemudian terjadilah peristiwa ini. Bisa dilihat lebih panjang lebar di dalam tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir ayat 246. Kemudian berikutnya kisah Nabi berikutnya pernah kita sebutkan juga di dalam Fathul Majid. Sebutkan di sini di halaman 438. 438. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ketika menjelaskan kitab Tauhid. Adapun nama ini jelas dengan sanad yang sahih sehingga sebagian kita dengar sebagian bapak memberi nama dengan anaknya Daniel. Dan insyaallah tidak mengapa. Daniel, adapun orang-orang Kristen biasa, orang-orang Nasoro dengan nama Daniel. Disebutkan di sini dalam kitab Tauhid bab majaa anal gulu. Bab yang menjelaskan bahwa gulu berlebih-lebihannya fi kuburi sholihin terhadap kuburannya orang-orang soleh, yasiruha awsanan menjadi patung-patung berhala-berhala tukbat min dunillah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah kita sebutkan di sini. Wa fi maghasi Ibnu Ishaq, di dalam kitab Maghasi yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq, hasanul hadis ini, hasan hadisnya. Sanadnya sahih. Sanadnya hasan. Sebutkan di sini min ziyadat Yunus bin Bukair an Abi Khaldah an Khalid bin Dinar. Khalid bin Dinar hasanul hadis. Ini kisah ini hasan, bagus. Di bawahnya sahih. Karena di situ ada rawi namanya Khalid bin Dinar ini, hasanul hadis. Bisa dijadikan hujah. Kisah yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan manusia di situ, para sahabat, demikian juga para tabi'in dan yang lainnya dari kesyirikan. Kisahnya adalah dikatakan hadatsana Abul Aliyah qala, menyampaikan kepada kami Abul Aliyah. Ini kisahnya dari Abu Aliyah. Qala, beliau mengatakan Abu Aliyah ini ikut perang. Lama fatahna Tustar, yakni Tustur. Ketika kami berhasil mengalahkan, membuka Tustur. Tustur itu ada di Paris, ada di Rusia. Sekarang ini Rusia. Wajadna fi baitin mal, kami dapatkan fi baiti malin hurmuzan, baitul mal ini gudang, gudang harta, hurmuzan sariron alaihi rajulun mayit. Ada di situ kasur, ada di situ tempat tidur, di atasnya itu ada seorang yang telah mati. Pernah kita sebutkan tapi kita ulangi. Inda ra'sihi mushaf, di kepalanya dia itu ada mushaf. Mushaf ya sebagaimana kita ketahui, kalau dulu mungkin bentuknya yakni tidak berupa buku lembaran seperti ini, dulu dari potongan batang, lempengan besi atau mungkin dari kulit binatang-binatang yang disamak. Ternyata di sisi kepala dia ini yang nanti akan dikatakan dia ini adalah Daniel. Ada mushaf. Fa'akotna mushaf fahamalnahu ila Umar. Kami ambil mushaf itu, kami bawa ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita pernah membaca, diperselisihkan sanadnya, tapi tidak mengapa untuk disebutkan. Sebagian mensahihkan kisah ya Sariyatul Jabal, ya Sariyah Al Jabal Al Jabal, wahai pasukan gunung-gunung. Demikian disebutkan itu kisahnya bahwa Umar bin Khattab ketika berkhutbah, kemudian Allah tampakkan kepada dia itu pasukan yang dia kirim apa, di belakangnya ada musuh. Maka waktu itu langsung Umar bin Khattab berteriak, ya Sariyah Al Jabal Al Jabal. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ta'yid, yaitu penguatan kepada wali-walinya, di antaranya Umar bin Khattab, orang paling mulia setelah Abu Bakar dari umat ini. Waktu itu orang-orang yang diajak bicara oleh Umar bin Khattab, karena waktu itu beliau berkhutbah, bertanya, kenapa kamu mengatakan ya Sariyah, wahai pasukan? Sariyah itu pasukan kecil. Al Jabal Al Jabal Al Jabal Al Jabal, ini gunung-gunung. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya ketika aku berkhutbah, ketika aku berbicara di hadapan kalian, aku melihat pasukan yang aku kirim itu, di belakangnya itu ada pasukan musuh yang dari atas gunung ingin menyerang mereka. Maka dia mengatakan, wahai pasukan gunung-gunung, perhatikan oleh kalian gunung itu. Demikian. Dan beliau memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang pasukan itu, bertanya orang-orang yang waktu itu di hadapan Umar bin Khattab. Kemudian mereka mengatakan, iya, waktu itu ketika kami lagi berperang, kemudian aku mendengar suara Umar bin Khattab mengucapkan kalimat itu, ya Sariyah Al Jabal Al Jabal. Kemudian mereka pun berhasil menjauhi musuh tersebut. Ini diantara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersama dengan itu kita lihat bagaimana jujurnya beliau, sampai akhirnya Imam Bukhari mengambil dari ucapan Umar bin Khattab yang menunjukkan kejujuran beliau. Ini beliau mengatakan, jahastu jaisan wa ana fi sholati. Aku mempersiapkan pasukan itu dan aku dalam keadaan lagi sholat. Ucapan yang jujur. Yang disebutkan beliau bagaimana sholat terdengar, disebutkan dalam Sahih Bukhari juga, ketika beliau mengimami sholat, membaca suara, yakni membaca surat Yusuf, sampai terdengar isakan tangisnya itu di shaf yang paling belakang. Bagaimana kita membayangkan membaca Al-Quran sampai menangis, sampai shaf yang belakang itu ketika Umar membaca surat Yusuf itu mendengar suara tangisannya, isakan tangisannya itu. Waktu itu berkata Umar bin Khattab, aku mempersiapkan pasukanku dan aku dalam keadaan sholat. Ya, ini beliau mungkin dalam keadaan sangat sibuk sehingga tidak dalam suatu kesempatan beliau tidak sempat mempersiapkan pasukan kecuali ketika sholat. Terbetik demikian beliau lawan, tapi kemudian terbetik dan sebagainya, sampai mengatakan ucapan yang jujur itu. Dan Allah SWT mengetahui orang-orang yang jujur, dan beliau adalah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Imam Bukhari mengambil pelajaran dari situ, dari ucapan Umar, bahwa bisikan hati ketika sholat itu apabila tidak terus menerus tidak membatalkan sholat. Di antara dalilnya adalah ucapannya Umar bin Khattab itu, ucapan yang jujur. Maka waktu itu disebutkan di sini, kita kembali kisahnya. Akhirnya dibawa mushaf ini tadi yang ada di sisi kepala orang yang telah meninggal ini, yang di atas tempat tidur ini. Fahamalnahu ila Umar, kami bawa di sisi Umar. Pada alahu Ka'ban, maka Umar bin Khattab pun memanggil Ka'ab al-Ahbari. Panasokahu bil Arabiyah, diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Dikatakan Ahbari karena dia dulu Yahudi, kemudian masuk Islam. Ka'ab Ahbari ini melihat Nabi, tetapi tidak masuk Islam. Ketika Nabi meninggal di zaman Umar, baru masuk Islam. Dan dia banyak mempunyai, yakni karena namanya dulu orang Yahudi, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab mereka, Taurat. Akhirnya dia itu merubah dari bahasa itu menjadi bahasa Arab. Fa'ana awalu rajulin qara'ahu minal Arab. Abu Aliyah mengatakan, maka aku adalah orang yang pertama kali membaca dari orang Arab apa yang sudah diterjemahkan oleh Ka'ab al-Ahbari ini. Qara'tuhu misluma aqra'u Qur'an. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran, karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Fakultu li Abi Aliyah, maka Khalid mengatakan kepada Abu Aliyah, gurunya, maka nafi, apa isinya? Qala siratukum wa umurukum waluhun kalamikum. Sirah kalian, sejarah kalian, perkara-perkara kalian, dan kesalahan-kesalahan bahasa dalam ucapan kalian. Wa ma huwa ka'inun ba'du, dan apa yang akan terjadi nanti. Karena wala lam Mungkin sebagiannya adalah masih asalnya dan sebagainya. Apa yang akan terjadi nanti dari wahyu karena dia seorang nabi. Qultu fama sana'tum birajul? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kalian perbuat terhadap orang itu tadi? Ini setelah dibawa mushafnya dan sebagainya, apa yang kalian perbuat dengan apa? Dengan mayat ini tadi. Qala Abu Aliyah mengatakan, "Hafarna lahu binahar." Kami menggalinya untuk mayit ini di siang hari. Binahar. Salasah asyara qabran, 13 kuburan. Untuk satu orang dibuat 13 kuburan. Mutafariqah yang terpisah-pisah. Pala makana bilail dapannahu. Ketika di malam hari kami kuburkan. Setelah apa? Setelah malam. Wasawainal kubur kulaha. Kami samakan, kami ratakan kuburan itu semuanya dari 13 itu. Linu amihi, agar menjadi buta ala nas bagi manusia ini, supaya manusia tidak tahu siapa itu, di mana letaknya dan sebagainya. Ini kalau ketahuan mereka, orang-orang ahli kubur akan menjadi apa, tempat yang ramai. Karena sebagian mengatakan kalau pengen usahanya itu atau tempat pariwisata itu menjadi ramai, tidak usah sulit-sulit, buat aja di situ tanah digali, kasih entah apa, bangkai apa, kemudian dikuburkan, kemudian nanti dibuat apa itu kijing istilahnya, kemudian nanti dibuat di situ atap dan sebagainya, kemudian dibisik-bisikkan bahwa ini kuburan orang soleh sudah menjadi ramai, kemudian nanti orang akan datang di situ, ini kuburan wali dan sebagainya. Kisah-kisah bohong. Ini sekarang ramai seperti itu. Kalau pengen menjadi usahanya ramai atau sekitar daerah itu menjadi devisanya banyak, demikian caranya. Tempat-tempat yang sekarang ini ramai dikunjungi itu bosan mereka itu, tempat-tempat wisata kuburan, karena di situ lebih mustajab katanya. Gimana syaitan menggiring manusia? Ya bi adinahu bi aradhi minad dunya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya bi adinahu bi aradhi minad dunya. Pagi hari muslim, sorenya tidak. Kenapa? Karena datang ke kuburan ternyata dikabulkan malah doanya. Ketika berdoa di rumah tidak dikabulkan, minta orang soleh tidak, di kuburan dikabulkan malahan. Ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian syaitan berbuat, akhirnya menjual agamanya. Tidak apa-apa kafir, yang penting menjadi demikian demikian. Naudzubillah. Ya ini bagaimana kemudian mereka membuat di sini, mereka membuat kuburannya itu dibuat sama supaya mereka manusia tidak tahu. La yambasyunahu, sehingga mereka tidak menggalinya. Qultu bama yarjuna minhu, apa yang mereka harapkan dari mayat ini tadi? Kalau kemudian umpamanya ketahuan kuburannya sehingga dikeluarkan dan diambil, apa yang mereka harapkan dari orang ini yang di atas tempat tidur ini tadi? Qala Abu Ali mengatakan, kanat sama ida humisat, langit itu apabila ditahan anhum dari mereka itu hujan, tidak ada hujan, kalau tidak ada hujan paceklik, barozu bisaririhi, maka dia ini, mayat ini, nabi ini dikeluarkan bersama dengan sarirnya, tempat tidurnya itu dikeluarkan. Payum tirun, maka kemudian turun hujan. Istisqa dengan menggunakan itu, wasilah dengan menggunakan itu. Fakultu man kuntum tadununa rajul, apa kalian sangka dia ini, siapa ini? Qala, berkata Abu Aliyah, rajulun yuqalu lahu Daniel. Ini adalah seorang laki-laki yang dia itu dijuluki oleh mereka Daniel. Daniel. Fakultu mundu kam wajadtumuhu mat, sejak kapan kalian dapati dia itu meninggal, kira-kira berapa tahun? Qala mundu salasah mi'ah sanah, sejak 300 tahun yang lampau. Qultu, aku katakan, Khalid mengatakan, maka nataghayyur minhu syai', apakah berubah? Qala la, tidak. Ila syu'airat min qafahu, kecuali rambut yang sedikit, beberapa rambut di tengkuknya. Inna luhamal anbiya, sungguhnya luhum, dagingnya para nabi itu, la tublihi ard, tidak dirusak oleh bumi. Dikatakan di sini oleh Talib bahwa Nabi Isa alaihissalam arba'a mi'ah qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu 400 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 300 tahun sebelum yakni Umar bin Khattab. Yakni hampir berdekatan, termasuk dari umatnya Nabi Isa. Oleh karena itu kita dapati yang banyak menggunakan nabi nama-nama ini mereka. Padahal ini termasuk nabi-nabi dari kaum muslimin. Sebagaimana kita memberi nama Isa, mereka juga menamakan itu. Demikian juga kalau kita Yusuf, mereka mengatakan Yosef. Kalau kita mengatakan Daud, mereka mengatakan David dan sebagainya. Sulaiman, mereka mengucapkan Solomon. Ya ini nama-nama dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah kitab-kitab samawi. Rujukan mereka itu adalah kitab dari langit, Injil, Taurat dan sebagainya. Berbeda dengan Hindu dan Buddha. Dari wangsit, entah dari setan atau apa. Adapun mereka secara umum nama-nama nabi dan sebagainya ya hampir mirip. Ini nama nabi yang kedua, ini Daniel. Kemudian kita bicarakan juga di sini nabi yang lain yang kadang kita tidak mengenalnya, Yusha bin Nun. Ini adalah seorang nabi yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika beliau belajar. Demikian juga ketika diperintahkan untuk memerangi suatu kaum waktu itu, disebutkan di dalam Sahih Bukhari kisahnya. Adapun pemberian namanya disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Disebutkan di sini di halaman 278 dalam Sahih Bukhari. Nomor 3124. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghoza nabiyyun minal anbiya," berperang seorang nabi dari para nabi. Maka di sini disebutkan ada seorang nabi dari para nabi itu berperang. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari, "Ay arada ayaghzu," ingin berperang. Wa hadha nabi huwa Yusha bin Nun. Ibnu Hajar mengatakan nabi ini adalah Yusha bin Nun. Ya wawu shin ain, Yusha. Sehingga boleh sebenarnya kita beri nama Yusha. Karena disebutkan di sini sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kama rawahu Hakim fi Thariq Ka'b al-Akhbar. Wa bayyana tasmiyata al-qaryah kama sayati. Bahkan disebutkan namanya demikian juga, ya ini daerah yang mau diperangi oleh Yusha bin Nun ini, Baitul Maqdis. Disebutkan di dalam Mustadrak Al-Hakim. Waqadra warada asluhu min tariqi marfu'ah sahihah. Ibnu Hajar mengatakan sanad yang sahih. Akhrajahu Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad, min tariq Hisham. An Muhammad bin Sirin Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengatakan, "Anna syamsa lam tuhbas li basarin," sungguhnya syams, apa itu syams? Matahari. "Lam tuhbas," tidak ditahan. Tidak pernah matahari itu ditahan untuk beredar. "Li basarin," untuk seorang manusia, tidak pernah. Bahkan nabi-nabi yang lain tidak. "Illa," kecuali "li Yusha bin Nun." Layali saro ila Baitul Maqdis. Kecuali untuk Yusha bin Nun pada malam ketika dia menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Palestina. Ya, ini disebutkan di sini oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, pemberian nama bahwa itu adalah Yusha bin Nun ketika dia menuju ke Baitul Maqdis. Kisahnya adalah berperang seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, faqala li qaumihi, dia berkata pada kaumnya, "La yambaghi rajulun malaka bid'a imra'atin," tidak "la yatba'ni," tidak boleh ikut aku, tidak boleh ikut, dilarang ikut berperang. Walaupun dia ingin. Di sini menunjukkan memang beliau ingin mempunyai pasukan, yang pasukan memang benar-benar waktu itu ya ini benar-benar mencari syahadat, kematian. Demikian juga tidak ada pikiran untuk pulang. Kalau kemudian Allah takdirkan pulang, ya pulang. Benar-benar bersemangat, tidak ada kemudian berpikir untuk demikian dan demikian. Sehingga di zaman dulu, di zamannya ini, Bani Israel mengatakan, "La yatba'ni rajulun malaka bid'a imra'atin," tidak boleh mengikuti aku seorang laki-laki yang memiliki bid'a, yakni ingin mendatangi seorang perempuan. "Wawa yuridu ayyabni biha," dan dia ingin untuk berumah tangga dengannya, habis nikah. "Walama yabni biha," dan belum sempat mendatangi istrinya itu. Ini sudah mungkin nikah resmi dan sebagainya, tapi belum sempat untuk mendatanginya. Nah, seperti ini menjadi kadang pikirannya kacau. Sehingga dia mengatakan tidak boleh. Yusha mengatakan tidak boleh ikut aku. Demikian yang kedua, "Wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha." Demikian juga yang kedua adalah orang yang lagi membangun rumah, belum sempat memasang atap, sukuf, belum sempat ngasih sakof, belum sempat mengasih atap. Ya, seperti ini orang pikiran, rumahku belum jadi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wala ahadun istara ghanaman, dan tidak juga seseorang yang dia itu membeli ghanam, binatang ternak, kambing, biri-biri dan sebagainya. Au khalifat, demikian juga ingin melahirkan. Bahwa yang tadir wiladah, dia lagi menunggu apa yang akan dilahirkan dari unta dan sebagainya. Fagoza, yakni ini tadi tidak boleh, tiga jenis manusia ini tidak boleh ikut bersama dengan beliau. Maka akhirnya dia berperang, padana minal qaryah, maka dia kemudian mendekati suatu daerah. Itu Baitul Maqdis tadi, salat al-Asr, waktu salat Asar. Orik au qariban min dalik, atau yang mendekatinya, yakni salat Asar menurut siapa? Menurut kaum muslimin. Walaupun dulu Nabi Musa beliau juga diperintahkan sholat, dan beliaulah Nabi Musa yang waktu itu membujuk Nabi agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau Isra, ketika diperintahkan waktu itu 50, sampai akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jangan minta keringanan karena umatku tidak mampu. Lebih kurang dari itu tidak mampu," sampai akhirnya ditetapkan 5. Faqala lisams, maka akhirnya ketika sudah mendekati tempat itu dan yakni mendekati sholat asar, faqala lisyams, maka dia berkata kepada matahari, sama mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, sungguhnya engkau, dhamirnya ki, karena syams itu di, kalau dalam bahasa Arab, dalam tulis lugah dan sebagainya, dia kembali kepada jenis muannats. Innaki ma'muratun, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamsu tajri lil mustaqarri laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan syams, matahari itu tajri, berlari, yakni berjalan di tempatnya, di porosnya. Wa ana ma'murun, dia berkata, dan aku juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau diperintahkan untuk berputar, kamu yang berjalan, yakni matahari yang berjalan. Wa ana ma'murun, demikian juga aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi negeri ini. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ihbisha, ya Allah, tahanlah matahari ini, alaina, atas kami. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sukses, mau berhasil kok mau tenggelam. Kalau orang-orang Jawa yang buat cerita-cerita, ya itulah. Kalau ini benar. Kalau mereka kan akhirnya di, kalau mau terbit fajar, akhirnya dibakar di situ, di ufuk, supaya kelihatan sudah masuk siang. Entah dari mana mereka cerita itu. Mungkin membaca Sahih Bukhari atau yang lainnya. Ini dia mengatakan, ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami. Ini perkataan Yusha. Fahu bisat, maka ditandah matahari itu. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan, memenangkan daerah itu atas Yusha bin Nun. Kemudian disebutkan kisahnya ini, dikumpulkan gonimah-gonimah. Kemudian, karena diantara ciri-ciri bahwa peperangan itu kemudian berhasil diridhai Allah, bahwa gonimahnya itu dikumpulkan semua, maka api datang dan membakarnya. Yani api itu memakan gonimah itu. Fajaat yakni annar litakulaha, maka datanglah api untuk memakan gonimah ini. Falam tatamha, tetapi tidak memakan. Entah mungkin api dari langit, kemudian waktu itu mau membakarnya, mau memakannya, litakulaha, untuk memakan itu gonimah sudah dikumpulkan itu, ternyata tidak jadi. Faqala, maka berkata Yusha, inna fikum gululon, gululan, di antara kalian ada yang dia itu mencuri. Falyubayyi'ni minkulli qabilatin rajulun, maka hendaknya membayat aku, dalam bentuk yakni menyalami, setiap kabilah, setiap suku itu satu orang wakil. Demikian, kalau semuanya bersalaman tidak mungkin. Akhirnya pemimpin-pemimpinnya. Fala sikot yadu rajulin biyadhi, maka kemudian ketika bersalaman di antara suku itu, kepala sukunya ada yang disalami, faqala, karena dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bikum al-gulul, di antara kalian ada yang apa? Ada yang mencuri. Tidak mengatakan kamu mencuri, tidak, tetapi di antara pasukanmu, anggotamu ada yang mencuri. Fal yubayyi'ni. Akhirnya apa? Sudah, pasukan kamu suruh datang semua untuk membaiat aku. Qabilah kamu, sukumu. Fala siqat yadu rajulaini aw thalathah. Kemudian ketika bersalaman, ada dua orang atau tiga orang dari pasukan itu, dari suku ini, biadihi, dengan tangannya Yusha ini, faqala fikum gulul, di antara kalian ada yang mencuri. Baja'u, akhirnya dua atau tiga orang ini mendatangkan biroksi misli roksi bakarah minat dahab, ada di situ seperti kepala sapi emas. Seperti kepala sapi, tapi bentuknya emas. Ya, lumayan kalau gonimanya seperti ini, Allah musta'an. Fitnah. Adapun waktu itu budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi mengatakan bahwa innahu finnar, sungguhnya dia itu dalam neraka. Nabi mengatakan sungguhnya dia itu dalam neraka. Padahal sudah berjihad. Karena Allah SWT berikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibahas, dicari oleh para sahabat benar. Ternyata dia apa? Dia menyembunyikan apa? Sandal. Sesuatu yang tidak berharga. Inilah yang membuat dia itu tertahan. Malah masuk neraka. Gara apa? Gara-gara mencuri sandal. Kalau ini mencuri apa? Sebesar kepala sapi dari emas. Ya sama-sama mencuri, kalau ini agak besar. Kalau ini tadi kan rugi. Gara-gara sandal tidak masuk dalam surga. Yang kenikmatan demikian banyaknya. Demikian orang kadang tertipu. Kalau ini dia mencuri apa? Mencuri emas sebesar kepala sapi. Fawadu'uha, maka kemudian diletakkan. Ini tadi yang dicuri, faja'atin nar, maka api pun datang. Fa'akalatha, maka memakannya. Tsumma halallahu lana al-ghanaim, Nabi mengatakan sungguhnya kemudian Allah SWT menghalalkan untuk kita ghanimah, rampasan perang. Ra'a do'bana, karena Allah SWT mengetahui kelemahan kita. Ya kan, kelemahan kita. Kalau waktu berperang ini sudah dinidukan nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat itu. Wa'ajasna, dan demikian juga kelemahan, demikian juga yakni kurangnya kita. Fahalhalana, kemudian Allah menghalalkan untuk kita ini ghanimah. Ini kisahnya Yusha bin Nur, Yusha bin Nun. Ini kisah-kisah tentang nabi-nabi yang jarang kita mungkin mendapatkannya. Sekarang kita akan membahas sebagaimana dalam matan itu pembahasan tentang masalah takdir. Bukan dalam syarah akidah tauhiyah Ibn Abil Is, halaman 555. Sebagaimana di fotokopian itu sedikit saja itu kita sebutkan. Ini beriman kepada wal qadari takdir khairihi wa syarihi, baik yang bagus demikian juga yang jelek. Wa khuluhi wa murhi min Allah taala, yang manis demikian juga yang pahit. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bicarakan di sini dalam permasalahan takdir ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang apabila seseorang berdoa sebagaimana Nabi sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ini barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, demikian juga rezekinya diluaskan, hendaknya dia itu menyambung tali silaturahmi. Padahal kita mengetahui bahwa takdir kita ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di halaman 155 pembahasan masalah ini. Ketika disebutkan oleh Imam At-Tahawi kalimat wadaraba lahum ajala, dan Allah SWT telah menuliskan untuk mereka itu ajal, kematian-kematian mereka. Di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, man ahabba ayusata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan, diluaskan rezekinya. Wa yunsa'ulahu fi atharihi, demikian juga dipanjangkan bekas-bekasnya. Fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Demikian juga kita sebutkan di sini sebelumnya, tidak apa-apa, kita sebutkan tentang permasalahan berdoa untuk dipanjangkan umur. Bagaimana hukumnya berdoa untuk dipanjangkan umur? Disebutkan oleh beliau di sini menyebutkan wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sempat. Berkata Ummu Habibah, Ummu Habibah anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan. Akhirnya masuk Islam. Bersamaan dia musyrik waktu itu, Abu Sufyan waktu itu, akhirnya beliau masuk Islam di Fathu Mekah. Beberapa saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, masuk Islam baru Abu Sufyan. Demikian juga Muawiyah. Ketika dia masih musyrik, dia meyakini bahwa yang pantas untuk menikahi anaknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah ini. Ummu Habibah adalah anaknya Abu Sufyan. Waktu itu dalam keadaan musyrik waktu itu. Berkata Ummu Habibah, zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa radhiya anha, semoga Allah meridhoi beliau. Berdoa dia di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, senangkanlah aku. Ini nikmat-nikmatkan aku. Ini panjangkanlah umurku dengan adanya suamiku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Abi Sufyan, demikian juga dengan adanya bapakku, wa bi Abi Sufyan. Ini panjangkanlah umurku dengan adanya suamiku, demikian juga dengan bapakku Abu Sufyan. Nah, waktu itu sudah masuk Islam. Wa bi akhi Muawiyah, demikian juga dengan saudara laki-lakiku. Siapa saudara laki-laki beliau? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'altillah, sungguh engkau wahai Ummu Habibah telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala li ajal madrubah, untuk ajal kematian sudah dituliskan. Kenapa kamu bertanya masalah ini? Oleh karena itu dibahas oleh Imam Nawawi tentang permasalahan ini, bahwa itu makruh. Dan makruh di sisi orang-orang terdahulu artinya haram. Kamu telah meminta sesuatu yang sudah dituliskan, yaitu ajal. Wa ayyam ma'dudah, demikian juga hari-hari yang sudah ditentukan. Wa razaq maqsumah, demikian juga rezeki-rezeki yang telah dibagi. Kenapa kamu meminta seperti itu? La yu'ajila syai'an qabla ajlihi, tidak didahulukan sesuatu sebelum datangnya. Tidak, kalau sudah dituliskan, sudah dituliskan. Wa la yu'akhiru syai'an an ajlihi, demikian juga tidak diakhirkan sesuatu pun karena itu, dari ajal dia itu tidak mungkin. Kemudian Nabi membimbingkan, dan itu kebiasaan Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, tidaklah Nabi melarang sesuatu kecuali diberikan jalan keluar. Tidak boleh untuk berzina kemudian menikah. Tidak boleh minum khamar, di situ ada minuman-minuman yang dihalalkan. Tidak boleh makan sesuatu, maka di situ ada sesuatu yang dihalalkan. Demikian juga di sini. Tidak boleh untuk meminta doa seperti ini. Hendaknya berdoa seperti ini. Walaupun ti sa'altillah, kalaulah sekiranya engkau meminta Allah Subhanahu wa taala berdoa, ayu'idaki, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada engkau min adzabin finnar, dari siksaan yang ada di neraka. Kalau kamu berdoa ini lebih bagus. Kalau berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku. Demikian juga senangkanlah aku dengan adanya suamiku. Demikian juga bapakku, demikian juga saudara-saudara laki-lakiku. Seperti ini tidak boleh. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayyu'idaki min adzabin finnar, untuk Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari siksaan yang ada di neraka. Wa adzabin fil qabr, demikian juga siksaan yang ada di dalam kubur. Karena khairan, niscaya lebih bagus. Wa afdol, dan lebih afdol. Berdoa ini saja. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Nawawi, fa in qila, apabila dikatakan mal hikmatu fi nahyiha, apa hikmah, bisa ditulis, apa hikmah Nabi melarang ani doa fi ziyadati fil ajal? Kenapa? Apa hikmah Nabi melarang berdoa untuk ditambah umur? Ditambah ajalnya itu lebih jauh lagi. Kenapa Nabi melarangnya? Melarang istrinya untuk berdoa seperti ini? Li'annahu, jawabannya adalah li'annahu mafrughun minhu. Karena sudah ditakdirkan dan dianjurkan, wa nadabaha ila du'a bil isti'adati minal adab, dan dianjurkan untuk berdoa dilindungi dari siksaan. Apa hikmahnya Nabi melarang istrinya untuk berdoa dipanjangkan umur, tetapi dianjurkan untuk meminta diselamatkan dari siksa, baik di siksa api neraka, demikian juga di alam kubur? Pada jawabannya, yang hikmahnya adalah, sekarang ada pertanyaan ini, apa sih hikmahnya Nabi melarang untuk berdoa dipanjangkan umur, tetapi agar apa, diselamatkan dari siksaan api neraka? Padahal kedua-duanya, yaitu seorang selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan dalam surga, sudah ditakdirkan belum? Sudah. Yaitu kalau kita pikir-pikir, doa untuk selamat dari api neraka, selamat dari siksaan kubur, itu kan sudah ditakdirkan. Demikian juga doa untuk dipanjangkan umur, itu kan juga sudah ditakdirkan. Lalu apa di sini perbedaannya? Kalau ini kok dilarang, kalau ini kok diperbolehkan, bahkan Nabi menganjurkan. Imam Nawawi mengatakan anal jami' mafrughun minhu, kedua-duanya sama. Kedua-duanya selamat dari api neraka, kemudian juga selamat dari siksaan api kubur, siksaan di dalam kubur. Demikian juga supaya panjang umurnya, kedua-duanya kan sudah dituliskan. Tetapi kenapa ini dilarang dan ini diperbolehkan? Jawaban beliau adalah lakin ad-du'a bin najah min adzabin nar wa min adzabil qabr wa nahwihima ibadah. Jawabannya adalah berdoa. Jawabannya berdoa untuk selamat dari siksa api neraka, berdoa untuk selamat dari siksa api neraka adalah ibadah. Demikian juga berdoa agar selamat dari siksaan kubur itu adalah ibadah. Itu perbedaannya. Waqad amara syara' bil ibadah. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa, untuk beribadah. Doa itu tadi yang pertama untuk selamat dari api neraka itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Aminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina, ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia itu dengan kebagusan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hasanah itu apa? Kebaikan di dunia itu apa? Kalau kita menurut orang-orang di sekitar kita yang namanya selamat bagus dalam dunia apa? Kaya, hartanya banyak, sukses, itu kan? Itu. Tetapi Abdul bin Abbas demikian juga salafus saleh mengatakan yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah apa? Ilmu nafi' wa amalun soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itulah namanya kebaikan dunia. Jadi kebaikan dunia akhirat, kadang kita ingat ucapan orang tua kita. Itu adikmu itu adik yang bagus. Semoga adik kamu selamat. Ya bagus ya, ini dunia akhiratnya. Tapi pikiran mereka dunia ya itu seperti itu. Hartanya banyak dan sebagainya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itu adalah mablagh. Yani paling tingginya ilmu mereka itu sudah. Itu memang tinjauan manusia seperti itu. Ya semoga Allah memperbaiki mereka kaum muslimin. Yani itu. Doanya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Ilmu nafi' wa amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Tidak ada gunanya ilmu banyak tapi tidak ada amal. Amal banyak tidak ada ilmu, sama saja. Tapi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh itu adalah kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian juga di akhirat kebaikan. Ya ini masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari sisaan api neraka. Berarti doa itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena di antara sebenarnya para ulama di situ ada perintah-perintah itu berupa khabar. Lafadznya itu adalah lafadz memberikan kabar saja, tapi di situ ada makna perintah. Seperti umpamanya dalam Al-Qur'an wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyri wa asyra umpamanya, atau salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditalak itu dia menunggu 3 kali haid baru boleh menikah. Ini kan kabar. Ini Allah mengkabarkan dalam Al-Quran, sungguhnya orang yang ditalak itu, maka dia menunggu 3 kali haid. Maksudnya adalah perintah. Tidak boleh untuk kemudian perempuan itu habis umpamanya ditalak langsung menikah. Tidak boleh. Dia harus menunggu 3 kali haid. Walaupun lafadznya, lafadz Al-Quran itu berupa kabar, tapi maknanya adalah perintah. Demikian juga tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi jawabannya tadi. Kenapa tadi? Apa hikmahnya? Nabi melarang untuk berdoa dipanjangkan umur, tetapi diperbolehkan untuk apa? Berdoa agar dihindarkan dari api neraka. Jawabannya tadi, karena berdoa agar selamat dari siksa api neraka itu adalah ibadah. Waqad amara syar'u bil ibadah, dan Allah memerintahkan untuk kita beribadah. Faqila ala natakil ala kitabana wa ma sabaqa lana minal qadar. Sebagian mengatakan juga agar kita tidak pasrah. Jawaban yang kedua bisa ditulis ala natakila ila kitabina, agar kita tidak pasrah kepada takdir kita. Dalam artian wah sudahlah. Ya ini pasrah dengan apa? Dengan takdir. Dalam artian tidak mengambil sebab. Agar tidak pasrah terhadap takdir dengan tidak mengambil sebab. Kadang orang kan gitu. Wah sudahlah. Kalau miskin ya sudah miskin, enggak usah berusaha. Kalau sudah dituliskan bahwa itu adalah miskin, enggak usah berusaha. Ini salah. Tidak boleh untuk kita kemudian pasrah demikian tidak berusaha. Oleh karena itu dikatakan faqila ala natakila ala kitabina wa masubiqolana minal qadar, agar kita tidak pasrah kepada kitab takdir yang sudah dituliskan dan apa yang telah didahulukan untuk kita dari takdir, tapi kita hendaknya mengambil sebab. Ini jawabannya. Kemudian alasan juga, wa amma du'a bitulil ajal falaisa ibadah. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi tambahan. Jadi jawabannya tadi sudah selesai. Apa jawabannya? Kenapa kita tidak boleh meminta panjang umur tapi boleh untuk meminta selamat dari api neraka? Karena yang kedua ini tadi apa? Diperintahkan karena itu adalah ibadah. Kemudian dikatakan Imam Nawawi, wa amma du'a bitul ajal, adapun doa dengan panjang umur falaisa ibadah, bukan ibadah. Doa panjang umur tidak ibadah. Apa manfaatnya panjang umur kemudian maksiat? Tidak ada gunanya. Demikian juga umpamanya diberikan naudzubillah haram. Pikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari pikun. Bukan dalam sahih Muslim, dalam sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal kibari. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal kasali wal harami wa adabil qabri. Demikian. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami. Berdoa untuk agar tidak bakhil, kemudian juga banci, takut ketika menghadapi musuh, demikian juga haram, pikun. Kemudian disebutkan setelah itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' dan ila akhirih. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa agar tidak apa? Tidak pikun. Jadi panjang umur kalau kemudian pikun ya memberatkan. Apalagi tidak ingat sama sekali. Tidak mukallaf, tidak dibebani syariat lagi, memberatkan orang yang di samping dia. Oleh karena itu di sini doa bitul ajal falaisa ibadah, berdoa untuk panjang umur itu bukan ibadah. Wa kamala yuhsin tarka shalah wa shaum wa dzikr itikalan ala qadar. Demikian juga tidak bagus, tidak boleh seseorang itu, tidak boleh seseorang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zikir itikalan ala qadar, bersandar dengan takdir. Aku sudah ditakdirkan tidak sholat. Aku sudah ditakdirkan untuk tidak puasa. Alasannya itu. Maka ini tidak bagus. Tidak boleh. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin memotong. Atau waktu itu ya memotong tangan orang yang mencuri. Atau bukan juga ketika mau mencambuk orang yang meminum khamr. Maka dia mengatakan bahwa aku sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seperti ini. Untuk mencuri atau meminum khamr. Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Sungguhnya aku memotong tangan kamu atau mungkin mencambuk kamu itu karena takdir juga, sama. Alasannya gitu, aku memotong tangan kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa? Kamu beralasan seperti itu. Ya ini maksudnya tidak boleh untuk kemudian seorang itikalan di takdir, yakni kemudian pasrah total dengan takdir kemudian tidak melakukan sebab. Kemudian dikatakan juga di sini, wa li hadza fa inna katsiran min ahli al-ilmi man kariha du'a bi itlatil umur. Oleh karena itu makruh dari kalangan para ulama ahlul ilmi untuk berdoa dipanjangkan umur. Wa rakhasa fihi ba'dhum, sebagian memperbolehkan. Tetapi dengan apa? Wa naqala ba'du ahlul ilmi, dan sebagian menukilkan, sebagian ahlul ilmi mengatakan anna awwala man ahdatha atolong lahu baqa'ak. Yani doa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kamu umurmu, baqa'ak, yani tetapnya kamu. Semoga Allah memanjangkan tetapnya kamu, semoga kamu panjang umur. Lafaz kalau kita ya semoga panjang umur itu. Ketika ulang tahun dan sebagainya itu sanadiqah, orang-orang sindik. Orang-orang sindik-sindik itu adalah munafik i'tiqadi. Orang yang menampakkan Islam padahal dia itu adalah kafir. Ini pertama orang-orang yang berdoa seperti ini, semoga panjang umur dan sebagainya. Wa batuhum man khassa hadza du'a li ahli ilmi wa din, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan boleh. Untuk siapa? Untuk orang yang punya ilmu dan orang yang dia itu punya agama. Wa ulatil adl faqat. Demikian juga orang-orang pemimpin-pemimpin yang adil saja. Orang yang punya ilmu atau orang yang punya agama, demikian juga pemimpin yang adil. Tapi lebih bagus ya kita tinggalkan ini semua. Boleh, sebagian mengatakan semoga Allah panjangkan umur kamu dengan ketaatan dan sebagainya. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua tentang di situ ada ayat Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala likuli ajalin kitab dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 dan 39. Likuli ajalin kitab yamkullahu ma yasha'u yuthbit wa indahu umul kitab. Likuli ajalin kitab, untuk segala sesuatu itu adalah ada kitab, sudah ditakdirkan. Yamkullahu ma yasha', Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Allah kehendaki. Yani Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, membatalkan apa yang Allah kehendaki. Wa yusbitu indahu. Wa yusbit indah. Yani yamkullahu ma yasha wa yusbit. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu dan Allah juga menghapuskan. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala di situ ada umul kitab, induknya kitab. Permasalahannya ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Dikirim oleh para ulama, yakni Allah Subhanahu wa taala menghapuskan takdir dan menetapkan takdir. Sampai dikatakan di sini, disebutkan di halaman 845. Kisah yang atau doa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjelaskan juz yang ke-13, yamkullahu ma yasha'u wa yusbit. Berkata, waqala Ibnu Jarir hadatsana Musanna hadatsana Hajjaj hadatsana Husain an Abi Hamzah an Ibrahim an Ka'ban semuanya Ka'bal Ahbar qala li Umar bin Khattab, berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini berkata dia kepada Umar bin Khattab. Sudah disebutkan di sini kisahnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa yatufu bil bait. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi tawaf di bait Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Wa yabki, dan beliau sambil menangis. Tawaf di Ka'bah sambil beliau menangis. Allahumma, demikian keadaan beliau bersama dengan solehnya beliau radhiyallahu anhu. Allahumma in kunta katabta alayya syaqawah. Ya Allah, kalau engkau menuliskan aku termasuk orang yang celaka, au damban, demikian juga engkau tuliskan atasku dosa, famkuhu, hapuslah ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya wa tusbit, sungguhnya engkau ya Allah menetapkan sesuatu dan menghapuskan. Engkau adalah tamhu, menghapuskan, dan engkau adalah menetapkan apa yang engkau kehendaki. Ya Allah, sambil beliau menangis, sambil beliau adalah tawaf mengelilingi Ka'bah, mengatakan bersama dengan solehnya beliau ini, yang jelas dalam Sahih Bukhari bagaimana kita dapatkan di situ manaqib Umar bin Khattab, sampai mengatakan Nabi mengatakan, lau fajja syaitan, kalau banyak syaitan itu melewati suatu jalan, la fajja ghairu fajjik, niscaya dia akan melewati jalan yang bukan kamu lewati. Ini syaitan itu lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Nabi mengabari bahwa beliau mendapatkan rumah nanti di surga, ketika di situ beliau dapati, ketika beliau masuk dalam surga, beliau dapati waktu itu ada perempuan yang lagi berwudu, yakni berwudu untuk menambah kecantikan. Demikian dikatakan para ulama, karena tidak ada sholat, tidak ada yang lainnya. Maka ditanya, ini siapa rumah ini, milik siapa? Milik orang Quraisy. Milik umatnya Muhammad. Jadi milik orang Quraisy. Aku Quraisy. Miliknya umatnya Muhammad. Aku Muhammad. Miliknya Umar. Maka disebutkan kepada Umar bin Khattab kisah ini, maka Umar bin Khattab kemudian menangis. Dan Nabi mengatakan bahwa beliau ingin masuk rumah itu, tapi beliau merasa ini takut, cemburunya Umar. Kemudian Umar menangis sambil mengatakan, "Alaika agor ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku cemburu wahai Rasulullah?" Ini diberi kabar masuk, diberi kabar mendapatkan rumah nanti di surga. Bersama dengan itu beliau waktu itu tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menangis mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau tuliskan aku, engkau takdirkan aku termasuk orang yang celaka, atau engkau tuliskan aku untuk orang yang akan melakukan perbuatan dosa, fampuhu, hapuslah ya Allah. Baina katamku mata syaud tusbit, sungguh engkau adalah menghapuskan sesuatu dan menetapkan apa yang engkau kehendaki. Wa inda ka umul kitab, dan di sisi engkau itu adalah umul kitab. Ini lauhul mahfud. Waj'alhu sa'adah wa maghfirah, jadikanlah untukku kebahagiaan penghuni surga, demikian juga ampunan. Demikian doa beliau. Lalu bagaimana di sini maksudnya? Ayat ini sampai Umar tadi mengatakan, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku penghuni neraka, hapuslah ya Allah sehingga aku menjadi penghuni surga, berikanlah kepadaku ampunan dan sebagainya, karena engkau adalah menetapkan, demikian juga menghapuskan, dan di sini engkau itu ada apa? Ada umul kitab. Di sini ada dua jawaban, ini bisa ditulis makna dalam surat Ar-Ra'd ayat 38-39 tadi, makna bahwa Allah menetapkan dan menghapuskan takdir di situ adalah yang pertama, waqad qila aziyada wa nuqsan as-suhuf allati fi aidil malaikah. Ini yang paling mudah kita menerangkan, yakni tambahan dan pengurangan atau yang dihapuskan, tambahan dan pengurangan baik umur atau demikian juga tadi dosa yang akan dilakukan itu adalah fi suhuf, lembaran allati fi aidil malaikah, yang ada di sisi tangan-tangannya para malaikat. Sudah, jawabannya mudah. Berarti yamhullahu ma yasha'u yuthbit, Allah menetapkan dan menghapus apa itu takdir yang ada di sisi para malaikat itu. Mudah. Berarti mudah kita kalau sudah memahami seperti ini. Ya kan? Berarti yang tidak berubah bagaimana masalah takdir seperti umpamanya summa yursalu ilal malaku fayunfahu fihi ruha wa yumaru bi arba'ati kalimatin. Kemudian setelah 120 hari maka datang malaikat meniupkan ruh, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi yasakinu sa'idun. Rezekinya, amalnya, ajalnya, sengsara atau dia itu bahagia. Itu yang apa? Wa indahu umul kitab. Yang tidak berubah, ini bisa ditulis, yang tidak berubah yang di Lauhul Mahfudz. Yang tidak berubah adalah yang di Lauhul Mahfudz. Itu. Adapun yang mungkin berubah adalah apa? Yang di sisi para malaikat. Oleh karena itu inilah jawaban juga apa yang tadi. Doa di dalam hadis Anas bin Malik tadi, mutabaun alaih ini tadi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dilebarkan, diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi, ya ini apa? Kalau dia menyambung tali silaturahmi, maka kemudian panjang, ya ini luas rezekinya umpamanya, ya ini yang berubah apa? Yang berubah di sisi para malaikat. Mudah dipahami kan? Ya ini kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi, makanya yang tidak berubah, yang berubah adalah yang di sisi para malaikat. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak berubah. Demikian juga tadi permintaan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya ini maksudnya adalah apa yang di sisi para malaikat. Adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni umul kitab, mushaf, lahul mahfud, maka tidak berubah. Sehingga hadis-hadis masalah takdir tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya itu sudah dituliskan, demikian juga tadi hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, bikat fi rizqihi wa jali wa amali sakiyun au sa'idun tadi, maka itu yang di sisi apa? Lauhul mahfud. Contohnya adalah tentang permasalahan orang yang dia itu dituliskan ajalnya. Amarallahul malak ayaktuba li fulan ajal. Ya ini jawabannya seperti itu, sampai di sini aja. Mungkin ada pertanyaan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.